اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam Sahih Muslim Kitab Al-Hajj bab Bayan Wujuhul Ihram, bab penjelasan bentuk-bentuk ihram. Kita telah mengambil hadis yang pertama, kemudian beberapa keterangan di dalam pembahasan ini. Kita akan coba kepada hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahwasanya dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am hajjil wada', kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada. Faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin. Di antara kami ada yang berihram dengan umrah dan di antara kami ada yang berihram dengan haji. Yani di waktu di miqat di Hulaifah ada yang mengatakan labbaik Allahumma umrah, di antara mereka ada yang mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ahalla itu adalah mengangkat suara di waktu berihram. Hatta qadimna Makkah, sampai kami datang ke Mekah, yani sampai masuk ke Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, man ahrama bi'umratin walam yuhdi falyahlil. Siapa yang telah berihram dengan umrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, walam yuhdi, dia tidak membawa binatang hadiu, melenggang seh, tidak membawa kambing, falyahlil, hendaklah dia bertahallul, yakni menyelesaikan umrahnya. Awaf sa'idan, dia menyelesaikan umrahnya. Wa man ahrama bi umratin wa ahda fala yahillu hatta nahara hadiyahu. Siapa yang berihram dengan umrah dan dia membawa hadiu, ya, membawa binatang sembelihan, yakni kambing yang akan disembelihnya, fala yahillu hatta yanhara hadiyahu, maka tidaklah dia bertahalul sampai dia menyembelih binatang sembelihannya itu. Ini pada tanggal 10. Waman ahalla bihajji, waman ahalla bihajjin, siapa yang berihram dengan haji, dia katakan labbaik Allahumma hajjan, falyutimma hajjahu, maka hendaklah dia sempurnakan hajinya. Yani dia tidak batalkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dia mengatakan, fahidtu, lantas aku haid, falam azal haidan hatta kana yaumu arafah, dan aku masih haid sampai hari Arafah. Walam uhlil illa bi umrah. sementara aku tidaklah berniat berihram kecuali hanya dengan umrah. Fa'amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anqudha ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membuka atau anqudha ra'si, yakni membuka jalinan rambut. Ya, rambutnya dijalin, disuruh. Wamtashit wa amtashita, dan aku menyisir. Maksudnya Nabi menyuruh untuk mandi. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang kemarin, unqudhi ra'saki wamtashiti. Yakni disuruh, maksud di sini suruh mandi. Ya, karena dia sudah selesai haidnya pada hari Arafah. Wa uhilla bihajjin wa atruka al-umrata. Dan Nabi memerintahkanku untuk berihram dengan haji dan meninggalkan umrah. Jadi maksudnya tidak melanjutkan perbuatan umrah. Jadi kondisinya ketika dia sampai di Arafah, waktu itu dia sudah bersih. Berarti tanggal 8 dia masih haid. Di waktu dia datang haid, kemudian haid pada saat tanggal 4 dia datang, 4 masih haid. 5 masih haid, 6 masih haid, 7 masih haid. Ini adalah masa untuk melaksanakan umrah. Awal-awal datangnya para sahabat melaksanakan umrah. Tanggal 8 masih haid. Tanggal 9 di waktu hari Arafah dia suci. Lalu Nabi menyuruhnya untuk mandi. Kemudian dia berihram untuk hajinya pada itu dan tidak melakukan umrah. Ya, karena dia tidak bisa melaksanakan umrah sebelumnya. Qalat fa fa'altu dhalik. Lalu beliau mengatakan, aku lakukan hal itu. Hatta idza qadaitu hajjati. Sampai apabila aku telah menyelesaikan haji. Yakni telah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah waktu di waktu tanggal 10, kemudian tawaf haji, kemudian sa'i haji, ya, tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, kemudian kembali mabit di Mina, melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah tanggal 11, tanggal 12 begitu juga, tanggal 13 begitu juga. Sehingga setelah selesai melaksanakan haji, ba'atha ma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Abi Bakrin. Rasulullah mengutus bersamaku Abdurrahman bin Abi Bakr, yakni saudaranya, kakaknya. Wa amarani an a'tamira min at-tan'im. Beliau memerintahkanku untuk berumrah dari tan'im. Makana umrati, sebagai ganti umrahku yang belum dilakukan di awal. Allati adrakani al-hajj wa lam ahlil minha. Yang mana aku telah di mana haji, untuk masa haji telah datang kepadaku dan aku belum bertahallul dari umrah. Dia kan datang niatnya umrah. Datang masa haji dia belum umrah. Kemudian setelah itu disuruh untuk mandi karena dia suci dan berihram untuk haji dan dia masih dalam kondisi berumrah. ya. Nah, kisah yang lain disebutkan bahwasanya ketika Nabi mau pulang, di waktu itu Aisyah meminta bahwasanya dia ingin melaksanakan umrah dan dia belum umrah. Lalu Nabi menyuruhnya untuk mengobati hatinya. Nabi SAW menyuruh beliau untuk melaksanakan umrah dari Tan'im ditemani oleh abangnya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tertinggal. Bahwasanya sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis haji. Yang pertama adalah ifrad, kemudian tamattu', kemudian qiran. Di dalam pensyarahan di sini dikatakan bahwa ifrad itu haji, berihram itu haji dulu pada bulan-bulan haji. Ya, setelah selesai lalu kemudian untuk umrah. Nah, sementara yang kita ketahui bahwasanya ifrad itu ya sendirian, hanya melaksanakan haji saja sampai selesai kemudian pulang. Ya, yakni dalam satu perjalanan itu dia hanya melaksanakan satu jenis ibadah. Kemudian yang tamattu', dia adalah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji sampai dia selesai melaksanakan umrah, kemudian pada tahun itu juga dia melaksanakan haji. Itu namanya tamattu'. Adapun qiran, dia adalah berniat digandengkan niatnya waktu dia berihram antara haji dan umrah. Ya. Untuk berihram untuk haji dan umrah pada bulan-bulan haji sampai dia selesai. Ya, sampai dia selesai pelaksanaannya sama dengan seperti orang yang ifrad. Tayyib. واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam tiga jenis ini. Mana yang lebih afdal? Apakah ifrad atau tamattu atau qiran? فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. Imam Syafi'i dan Imam Malik dan kebanyakan dari ulama mengatakan afdal itu adalah ifrad, melaksanakan haji saja. Kemudian nomor duanya adalah tamattu', kemudian qiran. Wa qala Ahmad wa akharun, berkata Imam Ahmad dan yang lainnya, afdal huwa tamattu'. Yang paling afdal itu adalah tamattu', yaitu umrah dulu kemudian haji pada tahun itu. Wa qala Abu Hanifah wa akharun, Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan afdaluhal qiran. Ya, afdalnya adalah qiran. Ya, jadi dibagi tiga ini. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan afdal itu adalah ifrad, Imam Ahmad tamattu', kemudian Abu Hanifah qiran. Wa hadhani al-madhhaban, dua mazhab ini, yakni pendapatnya, yaitu ada yang mengatakan tamattu', ada yang mengatakan qiran, qawlani akharan li Syafi'i, dua pendapat lain dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i juga subhanallah. Ya, jangankan orang lain berbeda pendapat dengan orang lain, satu orang sendiri terkadang juga berbeda pendapatnya. Ya. Wassahih, yang benar, ya ini menurut Syafi'i, wassahih tafdilul ifrad thumma tamattu' thumma al-qiran. Yaitu mendahulukan ifrad, kemudian tamattu', kemudian qiran. Ini menurut Imam An-Nawawi di dalam masalah ini, ya, Dan mazhab Syafi'i dia memang lebih mengutamakan adalah ifrad. Wa amma hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhtalafu fiha hal kana munfaridan aw mutamatti'an aw qarina. Ulama juga menyikapinya berbeda. Haji Nabi itu sebenarnya apa? Ada yang mengatakan apakah dia itu munfarid atau ifrad, apakah tamattu atau dia qiran. Wa hiya thalathatu aqwalin lil ulama bihasab madhahibihim as-sabiqah. Dia terbagi kepada tiga pendapat ulama. Balik lagi kepada ya, pendapat terpecahnya tiga pendapat di atas. Wa kullu ta'ifatin rajjahat naw'an wa da'at anna hajjatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kadzalik. Masing-masing kelompok memperkuat pendapat dia dan mendakwakan bahwa haji Nabi itu adalah itu. Nah, gitu. Yang berpendapat ifrad, haji Nabi adalah ifrad. Yang berpendapat tamattu, haji Nabi adalah tamattu. Yang berpendapat qiran mengatakan haji Nabi itu adalah qiran. Was-sahih. Nah, ini bagi menurut Syafi'i, annahu kana awwalan mufridan. Ya, awalan mufridan. Yang pertamanya dia mufrid, yakni haji dulu. Thumma ahrama bil umrati ba'da dzalika. Setelah itu dia berihram untuk umrah. Wa adkhalaha 'ala al-hajj fa sara qarinan. Lalu umrahnya dia masukkan ke dalam haji sehingga menjadi hajinya haji qiran. Jadi untuk mempertahankan pendapatnya ifrad itu yang lebih afdal, Nabi itu adalah haji dulu dia. Setelah itu dia pindah, dia tambahkan umrah dalamnya. Gitu ya. Sehingga dia menjadi qiran. Waqad ikhtalafa riwayatu ashabihi radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada. Hal kana qarina aw mufridan aw mutamatti'an. Para sahabat berbeda riwayat-riwayat dari mereka tentang tata cara pelaksanaan haji Nabi, haji wada itu. Apakah dia itu qarin atau qiran, apakah dia itu ifrad atau tamattu. Waqad dzakara Bukhari wa Muslim riwayatihim kadzalik. Bukhari dan Muslim telah menyebutkan riwayat-riwayat mereka wa tariqud jama' bainahuma. Karena terjadi banyak riwayat lalu mengkompromikan riwayat-riwayat itu, madzakartu, ya, apa yang telah aku sebutkan, simpulkan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana awalan mufridan thumma sara qarinan. Nabi pertamanya adalah mufrid, kemudian setelah itu baru qarin, yakni qiran. Faman ru'al ifrad fahuwal asl, faman rawa al-ifrad huwa al-asl, wa man rawa al-qiran i'tamada akhir al-amrhi al-amr, wa man rawa at-tamattu' arada at-tamattu' al-lughawi lughawi wa huwa intifa' wa irtifaq. Siapa yang memandang atau meriwayatkan dia adalah ifrad, itu yang hukum asal. Ya, ini karena dia awali dulu berihram haji. Siapa yang mengatakan qiran, berarti dia mengambil yang terakhirnya. Dia sudah menggabungkan antara haji dengan umrah. Siapa yang meriwayatkan tamattu, makna tamattu ini secara bahasa, tamattu itu adalah santai, senang-senang, ada intifa, ada manfaat, ya irtifaq, yakni ada rifq, ada kemudahan di situ. Ya. Wa qad ittafaqa bil qiran bil Quran kar yani wa qad ittafaqa bil qiran kartifaqil at-mutamatti' wa ziyadatan fil iqtisar ala fi'lin واحد، يعني santai atau kelembutan, ya, kesimpelan di dalam masalah qiran itu sama dengan tamattu. Tamattu itu apa? Dia mengerjakan dua haji, kemudian dua ibadah, umrah dan haji. Kemudian dia santai. Gitu. Nah, lalu apa kemiripan antara qiran dengan tamattu di dalam kesantaiannya? Bahwa kalau tamattu waktunya yang santai, kondisinya dia umrah dulu kemudian santai, ya, masa antara dia umrah dengan haji dia seperti tidak ada yang mengikatnya. Nah, akan tetapi kalau qiran adalah mensimpelkan perbuatan, karena yang dia lakukan ada hanya satu, yaitu haji saja. Wabihadal jama' dengan cara mengkompromikan seperti ini, tantazimul ahadithu kulluha, maka bisa teraturlah hadis-hadis itu semua. Waqad jama'a bainaha Abu Muhammad bin Hazm al-Zahiri fi kitabi sannafahu fi hajjatul wada' khasatan, wada' annahu kana qarinan وتأول باقي الحديث الصحيح ما سبق وقد أوضحت ذلك في شهر مهذب بأدلتي وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق بها. Kemudian mengkompromikan seperti ini adalah Abu Muhammad bin Hazm Al-Zahiri di dalam kitabnya tentang yang dia tulis tentang haji Rasulullah dan dia mendakwakan bahwa haji Nabi itu adalah qiran, ya. Lalu hadis-hadis yang lain dipahami dengan yang lain. Akan tapi yang benar itu yang seperti yang telah berlalu, kata Imam Nawawi. Ya, aku telah menjelaskannya dalam Syarah Muadzab kitab beliau dengan dalil-dalilnya, dan saya telah menggabungkan seluruh dalil jalan-jalan hadis dan perkataan ulama yang berhubungan dengan itu. Baik. واحتج الشافعي واصحابه في ترجيح الافراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة وحولاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم. Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berhujah dengan memperkuat hadis, memperkuat haji ifrad itu, bahwasanya telah ada riwayat yang sahih dari Jabir, dari Ibn Umar, dari Ibn Abbas, dari Aisyah, seluruhnya itu memiliki keistimewaan di dalam haji wada. Ya. Amma Jabir fa huwa ahsan as-sahabah siyaqan siyaqatan li riwayat hadis hajjatul wada. Adapun Jabir, dia adalah sahabat yang paling bagus menuturkan tata cara pelaksanaan haji Nabi. Sehingga Imam Al-Albani rahimallahu taala dia lebih mendekat kepada riwayatnya Jabir, lebih sempurna, ya, kisah atau penyampaian Jabir bin Abdullah tentang hajinya Nabi. Kemudian fa innahu dzakara min hin khuruj Nabi sallallahu alaihi wasallam min Madinah ila akhirha, karena Jabir bin Abdullah dalam riwayat-riwayat dia itu dia menjelaskan haji Nabi mulai keluar dari Madinah sampai selesai. Fawa adbatu laha min ghairihi. Maka riwayat-riwayat Jabir itu lebih sempurna, ya, lebih mendetail daripada yang lain. Wa ma Ibnu Umar fasaha anhu annahu kana akhidan bi khitab naqati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Adapun Ibnu Umar telah sah dari beliau bahwasanya beliaulah yang memegang tali kekang ontanya Nabi di waktu melaksanakan haji. Berarti dia termasuk orang yang dekat dengan Nabi di waktu pelaksanaan haji tersebut. Kemudian wa ankara 'ala man rajjaha qawla Anas 'ala qawlihi, dia mengingkari orang-orang yang memperkuat perkataan Anas terhadap perkataan dia. وقال كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمصني لعابها أسمعه يلبي بالحج. أدب أنس، يعني أنس masih kecil ya. Anas dia masuk ke wanita-wanita yang mana mereka kepala mereka terbuka, dan sementara aku berada di bawah ontanya Nabi sampai ludah onta itu menyentuhku ya, aku mendengar apa yang ditalbiahkan oleh Nabi. Maksudnya Nabi mentalbiah itu atau berihram itu dengan haji ya. Jadi Umar Ibnu Umar menjelaskan hal yang demikian. Wa ma'aisyatu, adapun Aisyah, faqurbuha min Rasulillah SAW ma'ruf. Kedekatan Aisyah kepada Nabi sangat diketahui sekali. Ya. Wa kadzalika tila'uha 'ala batin amrihi wa zahirihi wa fi'lihi fi khulwati wa 'alaniyati ma'akathrati fiqhiha wa 'azami fatanatiha. Aisyah juga mengetahui hal-hal perkara Nabi, baik yang luar, dalam, dan kesendirian atau kebersamaan. Aisyah selalu mengetahui hal itu. Ya, kemudian beliau sangat cerdas. Ya. Wa amma Ibnu Abbas fa mahalluhu min al-'ilmi wal fiqhi fid din wal fahmi tsaqib ma'ruf. Adapun Ibnu Abbas, posisi dia dari ilmu dan kefaqihan dalam agama dan pemahamannya sangat diketahui. Ma'akathati bahthi wa tahaffudhi ahwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati lam yahfazha ghairuhu wa akhadahu iyaha min kibar sahabah. Ditambah lagi dia selalu memantau, mencari, dan betul-betul dia bisa menghafal keadaan Rasulullah, apa yang tidak dihafal oleh yang lain. Kemudian Ibnu Abbas juga mengambil dari senior-senior sahabat. Min dalaili tarjihil ifrad. Ya, dan di antara dalil-dalil mentarjih ifrad ini adalah anna khulafa ar-rasyidin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi, afradul hajjah wa wadhabu ala ifradihi. Di antara dalil mengatakan ifrad itu lebih afdal adalah para khulafa ar-rasyidin setelah Nabi, mereka melaksanakan haji ifrad ya, dan mereka mengkontinuakan melakukan terus ifrad. Kadzalika fa'alu Abu Bakar, kadzalika fa'ala Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu an. Begitu yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Wa ikhtalafa fi'l Ali radhiyallahu ta'ala an. Walau lam yakun al-ifrad afdan wa 'alimu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja mufridan lam yuwadhibu 'alayhi. Lalu mereka berselisih dalam pendapat perbuatan Ali. Kalau seandainya ifrad itu tidaklah yang lebih afdal, dan mereka mengetahui ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji ifrad, tentu mereka tidak melakukan terus menerus. Ma'anna mu'aimmatul a'lam wa qadatul islam wa yuqtada bihim fi 'asrihim wa ba'dihim. Sementara mereka adalah imam-imam yang diikuti ya, pemimpin Islam yang diikuti di zamannya dan setelahnya. Fakaifa yaliqu bihim al-muwadhafatu ala khilafi fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana layak bagi mereka untuk melakukan terus-menerus tapi menyelisih dari perbuatan Nabi. Walhasil, ini adalah di antara argumentasi ya ifrad dari mazhab Syafi'i. Wa amal khilaf an Ali, adapun perbedaan dari Ali dan yang lainnya, innama fa'alu li bayan al-jawaz. Nah, Ali melakukan hal itu atau yang lain melakukan hal itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan. Qad thabata fi sahih ma yuwaddihu dhalik, telah ada dalam hadis yang sahih apa yang menjelaskan hal itu. Wa minha annal ifrad la yajibu fihi damun bil ijma wa dhalika likamalihi. Di antaranya bahwasanya ifrad itu, orang melaksanakan ifrad tidak perlu ada dam. Sebenarnya tidak dam di sini, dia adalah hadyu. Kita lihat orang yang tamattu' dan qiran, pada hakikatnya dia itu bukan membayar dam, jaza. Tapi ulama mengatakan ini adalah dam, hadyu, yaitu sembelihan syukur. Dia wajib, tapi ini adalah sembelihan wajib yang dimakan dengan hadyu. Ya, hadyu itu adalah hadiah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ini adalah dam bil ijma, ya, bahwasanya ifrad itu tidak wajib ada sembelihan secara ijma. Wa dzalika likamalihi, karena itu menjadikan sempurna, karena sempurna haji itu. Wa yajibu ad-dam fi at-tamattu' wal qiran wa huwa damu jibran li fawati al-miqat wa ghairihi kama ma la yahtaju ila jibr afdal. Ya, fa kana ma la yahtaju ila jibrin afdal. Wajib membayar dam di tamattu' dan qiran. Alasannya apa? Katanya itu adalah dam jibran, dam yang menambal, sama dengan sujud sahwi kalau seandainya meninggalkan salah satu wajib. Kenapa? Karena meninggalkan miqat. Ya, karena meninggalkan miqat dan yang lainnya. Maka yang tidak perlu ke penambahan itu tentu lebih afdal. Ya. Wa minna anna al-a'immata ajma'at 'ala jawaz al-ifrad min ghair karaha. Di antara dalil juga bahwasanya imam-imam sepakat bahwasanya bolehnya ifrad tanpa ada unsur karaha. Wa karaha Umar wa Uthman wa ghairuhu tamattu' wa ba'dhum tamattu' wal qiran fa kana al-ifrad afdal wallahu a'lam. Ulama atau imam seluruhnya memandang ifrad itu enggak ada, tidak ada makruh. Sementara Umar dan Uthman memandang tamattu' itu makruh. Sebagian yang lain mengatakan tamattu' dan qiran itu makruh. Sementara ini semuanya sudah sepakat bahwasanya ifrad tidak ada unsur makruhnya. Fa kana al-ifrad afdal. Ya, maka ifrad itu adalah lebih afdal wallahu a'lam. Baik, ini kita melihat bahwasanya ifrad itu yang lebih afdal menurut mazhab Syafi'i. Karena menurut mereka adalah ifrad itu adalah haji dulu kemudian umrah, maka kita akan melihat banyaknya orang melaksanakan umrah dari mazhab Syafi'i, dari tani, ketika mereka melaksanakan haji ifrad. Ya, ini salah satu alasannya, karena dikatakan haji dulu baru umrah. Tapi pada hakikatnya kita lihat apakah para sahabat Abu Bakar dan Umar yang mengatakan tadi ifrad lebih afdal, mereka melaksanakan haji dari umrah dari tanim? Tidak, enggak ada riwayat yang menjelaskan itu. Kalau itu yang benar, tentu telah dilakukan oleh mereka. Kenapa kita mengambil sepotong kemudian yang lainnya tidak? Ada yang mengatakan bahwa yang afdal itu adalah qiran, karena perbuatan Nabi sebutkan tadi, akhir dari perbuatan Nabi itu adalah qiran. Ada yang mengatakan afdal itu adalah tamattu'. Kenapa? Pertama, dalilnya, karena Nabi memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hadyu untuk bertahalul dari umrahnya. ya. Kalau seandainya tentu perintah Nabi lebih dahulukan. Kalau seandainya terjadi perbedaan antara qaul dan fi'il, antara perkataan dan perbuatan Nabi, mana yang lebih dahulukan? Didahulukan qaul dari perkataan, dari perbuatan. Lebih didahulukan perkataan dari perbuatan. Kemudian Nabi juga mengatakan ketika para sahabat yang ada kelihatan enggan untuk bertahallul dari umrahnya, apa kata Nabi? La istaqbaltu minal amri mas mastadbartu. Kalau seandainya aku bisa membalik lagi perbuatan yang telah aku lakukan, masuktul hadiah, aku tidak akan membawa hadiah ini. La ja'altu haji umratan, dan telah aku jadikan hajiku sebagai umrah. Ya, Nabi berangan-angan, berkeinginan untuk menjadikan hajinya sebagai umrah, ya, kalau seandainya dia tidak membawa hadiah. Nah, angan-angan Nabi tidaklah berangan-angan kecuali itu yang lebih afdal. Nabi sudah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan bertahlul dari umrahnya bagi orang yang tidak membawa hadiah. Ya. Nah, jadi kata Nabi, kalau seandainya aku bisa membalikkan kembali ke urusan saya ini dari awal, saya tidak akan bawa hadiah. Ya, dan saya tidak akan saya akan jadikan haji untuk menjadi umrah. Karena di dalam hal itu disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa para sahabat yang tidak membawa hadiu dan dia pun melaksanakan umrah, haji, dia disuruh juga untuk bertahallul untuk haji, untuk umrah, bertahallul untuk umrah. Jadikan hajinya menjadi umrah, setelah itu baru dia melaksanakan haji lagi. Nah, jadi Ali pada saat itu dia berniat bertahallul seperti tahallulnya Rasulullah pada saat itu, sehingga Ali mengadukan kepada Nabi tentang Fatimah. Bahwa Fatimah setelah dia umrah, dia bersolek, yakni sebagaimana layaknya seorang istri mendekati suaminya. Lalu Ali mengingkari itu. Dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ali, dia berihramnya dengan apa? Ihlalnya dari awal. Dia bertahallul seperti, dia berihram seperti ihramnya Rasulullah. Berarti pada saat itu dia adalah qiran. Sementara Fatimah, ya, dia sudah bertahallul dari umrahnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat terjadi perbedaan pandangan dalam masalah ini, ya, di kalang ulama cukup kuat. Namun kalau kita lihat yang lebih lembut, lebih nyantai itu yang mana? Ya, memang tamattu. Dia melaksanakan umrah, setelah selesai melaksanakan umrah, berarti dia sudah tahallul dalam umrahnya. Selama antara umrah dengan haji, dia seperti di kampungnya sendiri. Ya, artinya apa? Maaf, suami istri, ya, berhubungan intim dengan suami istri boleh. Ya, yang dilarang itu selama melaksanakan dalam kondisi berihram, itu yang dilarang. Bukan selama masa haji. Makanya kadang-kadang sebagian jemaah ada yang sudah marah-marah sama istrinya. Ya, sehingga disebutkan juga kadang-kadang kamar berkah. Ya, ya, ini adalah satu hal yang fitrah manusia, ya, keinginannya untuk istrinya, ya, atau istrinya juga seperti itu kepada suaminya, adalah suatu fitrah. Nah, jadi lebih santai, dia tidak diikat oleh larangan-larangan ihram. Adapun ifrat, kalau seandainya dia datang dari tanggal 1 Zulhijjah, berarti 9 hari dia selalu dalam keadaan ihram. Ya. Dan itu cukup mengikat dan membatasi gerakannya, dan sangat cukup berat, ya. Ya, terkadang khawatir akan dia melakukan, ya, hal-hal yang melanggar ihram. Ya, wallahu alam, sampai di sini dulu penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya. Insyaallah besok kita akan sambung kembali. Shallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.